kok kamu lagi sih? Iya, heran. Saya lagi. Ngapain lagi kesini? Pengen lihat kamu, Yang. Kangen, eh. Yang. Peyang, tau gak sih kalau saya tuh udah sebel? Tahu sih, Yang. Abis gimana? Namanya juga usaha. Setiap aku berjalan kemana saja, di tiap sudut di situ kau ada. Selalu dengan gaya jual pesona, bikin aku capek dan mau marah. Sepertinya kamu gak punya urat malu. Sudah bos aku bilang gak mau. Cari aja cewek lain yang suka kamu. Aku udah muak enak gak pengen ketemu. Pulang. Diriku sudah tak tahan. Pergi. Tak ingin ketemu lagi. Pulang. Cepatlah hengkang. Pergi. Jangan datang lagi. Pulang. Diriku sudah tak tahan. Pergi. Ku tak ingin ketemu lagi. Pulang. Cepatlah hengkang. Pergi. Jangan datang lagi. Tapi tetap kamu petantang petenteng, dengan dandanan di badan yang serba ngecreng. Celana jeans, jam tangan, parfum sampai pulpen, handphone dan mobil keren pun abis dikecek. Tiap hari kamu terus datang ke rumah, bawa muka tembok juga bawa hadiah. Bertambah gila, bertambah kau menggila, semakin bertingkah dan pantang menyerah. Kayakmu mirip bintang-bintang di Hollywood. Biar katanya di luar banyak cewek berebut, jangan harap aku akan kepincut. Oh God, bawa parfumnya aja bikin gua semaput. Lebih baik kalau kamu cepetan pulang. Gak usah datang kalau emang mau pacaran. Biar aja kita menjadi kawan. Kalau itu sih, aku selalu welcome. Pulang. Diriku sudah tak tahan. Pergi. Tak ingin ketemu lagi. Pulang. Cepat tak hengkang. Pergi. Jangan datang lagi. Pulang. Diriku sudah tak tahan. Pergi. Tak ingin ketemu lagi. Pulang. Cepat tak hengkang. Pergi. Jangan datang lagi. Kok gak ngerti-ngerti sih apa yang saya omongin? Iya deh, Neng. Sekarang teh Akang baru ngerti. Terima kasih. Akhirnya kamu mau ngerti juga. Iya, Akang teh sekarang baru tahu kalau Neng tidak mau pacaran. Maafin Akang ya. Gak apa-apa kok. Kalau gitu kita gak usah pacaran aja, Neng. Gimana kalau kawin aja? Pulang. Diriku sudah tak tahan. Pergi. Tak ingin ketemu lagi. Pulang. Cepatlah hengkang. Pergi. Pergi. Diriku sudah tak tahan. Pergi. Tak ingin ketemu.